Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Da'il Kitab As-Sunnah. Ini karya Ummu Uslamah Al-Abbasiyah hafizahullah ta'ala. Hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-107 dari Masruq. Masruq mengatakan, takhanna ala Aisyata, kami masuk ke rumah Aisyah radallahu anha, wa indahu, dan di dekat beliau atau di tempat beliau sudah ada Hasan ibn Thabit, yunshiduha syi'ran, yang Hasan bin Thabit ketika itu membacakan syair. Syairnya yushabibu bi'abiyatin lahu. Bi'abiyatin lahu berarti sejumlah bait karya beliau. Tentang apa makna yushabibu? Ya, yang dimaksud dengan yushabibu adalah tahqiqu syi'ri bi dzikrin nisa. Ya, yaitu melembutkan syair atau kemudian memperhalus syair dengan membahas perempuan. Namun terkadang kata-kata yushabibu artinya sekedar membacakan syair. Mungkin yang lebih tepat makna yang kedua ini. Ya, maka yushabibu makna yang kedua dari yushabibu adalah sekedar membacakan syair meskipun tidak membahas perempuan. Ya, yushabibu punya dua pengertian. Ya, pertama adalah syair yang isinya tentang perempuan. Kecantikannya atau kelebihannya atau lainnya. Dan makna yang kedua untuk yushabibu adalah sekedar membacakan syair. Waqal dalam syairnya Hasan bin Thabit mengatakan, Hasanun adalah khobar dengan membuang mubtada. Yaitu lengkapnya hiya hasanun. Ini hasanun maknanya afifatun, wanita yang menjaga kehormatan. Hiya hasanun, dia adalah wanita yang menjaga kehormatan. Rozanun, rozan maknanya kamilatul waqar, wanita yang berwibawa. Wal aqli, ya, kamilatul waqar wal akli, wanita yang berwibawa dan bagus akalnya. Matuzannu biribatin, tidaklah dia tertuduh biribatin dengan sesuatu yang jelek. Tuzannu maknanya tutahamu, dituduh. Dan yang dimaksudkan dengan wanita hasanun rozanun tersebut adalah ibunda Aisyah. Maka beliau memuji Aisyah dengan mengatakan bahasanya Aisyah itu hasanun, wanita yang menjaga kehormatan, rozanun dan wanita yang berwibawa dan berakal yang bagus. Kemudian maka wal ghursa, ghursa dari kata-kata al-ghursi, ghain, ra' dan tha, wal ju', yang artinya adalah lapar. Ya, maka kalau untuk perempuan maka khursa, kalau untuk laki-laki khursan, seperti orang yang seperti haus. Untuk laki-laki atsyan, untuk perempuan atsya. Ya, maka kalau lapar ya, untuk perempuan, untuk laki-laki khursan dan untuk perempuan khursa. Dan jadilah dia wanita yang lapar min luhumil ghawafili, dari daging al-ghawafili, wanita-wanita yang sama sekali tidak memikirkan untuk melakukan, terpikir untuk melakukan kejelekan. Ghawafil jamak dari ghawafilah, artinya lalai. Dan dimaksudkan adalah lalai, sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu perbuatan kecil yang dituduhkan kepadanya. Makna bait ini, makna bait ini sebenarnya Aisyah, ini adalah pujian Hasan bin Thabit terhadap Aisyah. Sebenarnya Aisyah itu adalah wanita yang sangat menjaga kehormatan. Ya tadi Hasanun. Dan wanita yang suci, wanita yang tidak layak untuk dituduh melakukan satu kejelekan. Matu zannu biribatin. Kemudian demikian juga beliau puji Aisyah dengan pujian wanita yang sempurna akal dan kewibawaannya. Tadi razanun, wanita yang bagus, sempurna akal dan kewibawaannya. Demikian juga dipuji dengan ini warak, dengan warak yang sempurna yang menghalangi beliau untuk membicarakan kehormatan wanita yang baik-baik. Yang maka Hasan menyerupakan Aisyah dengan ghursa. Karena sebagian wanita baik-baik, yaitu wanita yang tidak berzina, wanita baik-baik itu ada yang menyakiti ibunda Aisyah. Meskipun demikian, ibunda Aisyah tidaklah menggunjingnya. Tidaklah menggunjingnya. Yang tadi gunjingan ini diungkapkan dengan kata-kata daging. Min luhumil ghawafili. Dari menggunjing perempuan yang baik-baik. Dan yang dimaksud perempuan baik-baik yang tidak digunjing oleh ibunda Aisyah adalah Hamnah binti Jahsy. Maka seakan-akan Hasan mau mengatakan boleh saja Aisyah membela diri dengan menyakiti orang yang menyakitinya. Akan tetapi yang menghalangi Aisyah untuk melakukan hal tersebut adalah agamanya, akalnya, dan waraknya. Ya, maka tusbihul ghursa artinya jadilah dia perempuan yang lapar. Lapar berarti tidak memakan. Yang dimaksud lapar di sini tidak memakan. Kalau dia mau makan, maka tidak akan lapar. Ghursa di sini, ya, ghursa artinya lapar. Wanita yang lapar, lapar dari daging orang lain, artinya tidak daging orang lain, artinya riba, artinya kunjingan. Lapar berarti tidak memakan. Orang yang memakan daging orang lain adalah orang yang menggunjing saudaranya. lapar karena tidak memakan daging orang lain, berarti wanita yang menjaga diri tidak melakukan ghibah. Sehingga makna potongan yang tadi itu sebagai rosa minhumil ghawafili, artinya adalah beliau wanita yang tidak menggunjing orang lain. Karena seandainya beliau menggunjing, niscaya beliau orang wanita yang memakan dan kenyang dengan daging saudaranya. Maka jadilah dia orang yang kenyang dan bukan orang yang lapar. Ya, ada yang menjelaskan bahasanya makna asal ghosa adalah khamisatul batni, kosong perutnya. Kosong perutnya karena lapar. Maka ini adalah tusbihul ghosa min luhumil ghafili, adalah pujian pada Ibunda Aisyah dengan menyebut beliau sebagai wanita yang tidak pernah menggunjing siapapun. Kemudian di Fathul Bari ada keterangan yang menarik, kenapa ghibah disebut ghibah. Ghibah itu, kenapa ghibah disebut dengan dalam bahasa Al-Quran memakan daging saudaranya? Kenapa ghibah disebut dengan memakan daging saudaranya? Di Fathul Bari disebutkan analah masatun alal idhami. Ya, karena yang namanya daging itu penutup tulang. Faka'annal murtaba yakshifu ma'ala manirtabahu min sitrin. Maka orang yang menggunjing itu adalah orang yang membuka penutup yang dimiliki oleh orang yang dia gunjing. Kejelekan orang yang dia gunjing semula tertutup, dengan kegiatan menggunjing jadi terbuka. Sebagaimana tulang itu semula tertutup daging, dengan dagingnya dilahap maka terlihatlah tulangnya. Lantas Ibunda Aisyah berkata kepada Hasan, lakinnaka lasta kadzalika. Akan tetapi engkau wahai Hasan tidak seperti itu. Maka kalimat ini menunjukkan, mengisyaratkan bahasanya Hasan itu menghibah Aisyah ketika terjadi hadisul ifki. Dan perlu diketahui bahasanya Hasan bin Sabit ini itu buta di akhir hidupnya. Ya, buta di masa tuanya. Maka yang dimaksud dengan engkau tidak seperti itu tidak seperti itu berkenaan dengan bait yang terakhir atau kemudian bait yang kiri. Artinya engkau tidaklah menjadi laki-laki yang menahan diri dari daging wanita yang baik-baik. Maka zahir hadis ini, zahir perkataan Aisyah di sini menunjukkan bahasanya anna Hasan kana miman takallama bil ifki. Kalau Hasan bin Sabit itu termasuk orang yang terlibat dalam hadisul ifki. Namun ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Ya, ulama berselisih pendapat. Kalau Hamnah binti Jahsin jelas terlibat. Mistah, ya, kemarin kita baca jelas terlibat. Namun apakah Hasan itu terlibat ya, dalam hadisul ifki ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat. Ya, ada sebagian ulama mengatakan iya, alasannya perkataan Aisyah di sini. Ya. Lakinnaka lasta kadzalika. Namun Abu Umar Ibn Abdul Bar menceritakan bahasanya Aisyah sendiri menegaskan kalau Hasan itu tidak terlibat. Ada satu riwayat Ibunda Aisyah mengatakan innahu lam yakul syai'an. Hasan itu tidak komentar apa-apa ketika itu. Demikian juga Hasan Ibn Sabit sendiri telah mengingkari kalau dia punya komentar ini apa-apa tentang ikut komentar dalam hadisul ifki sebagaimana di salah satu baitnya, yaitu bahkan bait lanjutan dari bait yang tadi dikutip dan kita baca itu bait lanjutannya fa in kana ma qad qila anni qultuhu, maka jika ada yang bilang tentangku aku komentar tentangnya, aku berkata tentangnya, fala rafa'at sauti ilayya an ana mili, maka beliau menegaskan bahasanya beliau tidak terlibat. Maka kesimpulannya, ya, memang ulama berselisih pendapat tentang posisi Hasan bin Sabit saat hadisul ifki. Apakah terlibat ataukah tidak? Kemudian jika terlibat, apakah termasuk yang kena cambuk 80 kali ataukah tidak? Ada dua pendapat ulama. Namun pendapat Syaikh Muhammad Ali Adam Ad-Adyubi, itu boleh menguatkan pendapat yang mengatakan tidak. Yang dikata beliau, kata saya Muhammad Ali Adam, anakau lebih bawa ati Hasan huwa arjah. Pendapat yang lebih kuat, Hasan bin Sabit tidak terlibat dalam hadisul ifki. Nah, jika demikian, kenapa Ibunda Aisyah mengatakan kenapa Ibunda Aisyah mengatakan seperti di sini? Lakinaka lasta kadzalika. Maka dimungkinkan bahasanya penisbatan hal ini kepada Hasan itu satu hal yang masyhur di antara banyak orang. Karena demikian masyhur, maka sulit untuk ditolak. Dan dalam hal ini Ibunda Aisyah terpengaruh dengan berita masyhur yang beredar. Jadi kenapa Ibunda Aisyah mengatakan lakinnaka lasta kadzalika, akan tapi kamu tidak seperti itu, kamu menuduhku zina. Berarti maka ini karena terpengaruh dengan kabar umum yang beredar. Ya, sebagaimana kesimpulan Syaikh Muhammad Ali Adam, beliau katakan pendapat Suhaili yang mengatakan bahasanya Hasan itu terbebas dari tuduhan zina kepada Ibunda Aisyah itulah yang benar. Karena perkataan Hasan dalam kasidahnya, dalam syairnya, tadi lanjutan dari bait yang ada di bait awalnya yang tadi kita baca, tegas mengatakan demikian. Maka setelah Hasan sendiri mengingkari tuduhan orang tentang dirinya, sehingga dia ikut terlibat dalam hadisul ifki, maka tidak ada alasan kita untuk melekatkan tuduhan itu kepadanya. Adapun terpengaruhnya Ibunda Aisyah, sehingga mengatakan pada Hasan, lakinnaka lasta kadzalika, maka ini sebabnya adalah fayakunu mimma istahara ala alsinatin nasi min kasfihi lah. Ini karena ya, ikut-ikutan berita yang populer. Bahasanya Hasan itu melakukan kodhaf, tuduhan zina pada Aisyah. Kemudian Mas'ud bertanya kepada Aisyah. Mas'ud mengatakan, kultulah, aku berkata pada Aisyah, kenapa engkau izinkan Hasan untuk masuk ke rumahmu, padahal anda berkeyakinan bahasanya Hasan itu termasuk yang menyakitimu. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala berfirman, walladzi tawala kibrahu, dan pembesar masalah itu, yaitu hadisul ifki, walladzi tawala kibrahu minhum lau adzabun azim, untuknya siksaan yang besar. Demikian kata Mas'ud. Dan pengutipan ayat dalam kalimat ini menimbulkan iskal. Karena yang populer bahasanya Allah ditawala kibrahu adalah maknanya adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul, pimpinan orang munafik. Sedangkan kutipan ayat ini dalam konteks perkataan Mas'ud menunjukkan bahasanya menurut Mas'ud Hasan adalah yang dimaksud dengan Allah ditawala kibrahu. Ya, maka di Fathul Bari dikatakan di kutipan ayat di sini dalam kalimat ini iskal. Lianna zahirahu kana zahir perkataan Mas'ud menunjukkan bahasanya Allah ditawala kibrahu adalah Hasan bin Sabit. Padahal yang benar adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Kesimpulan dari Syaikh Muhammad Ali Adam, beliau katakan riwayat di sini itu perkataan Mas'ud itu kita komentari dengan kita katakan bahwasanya Hasan itu adalah termasuk orang yang dimaksudkan oleh ayat, karena Hasan itu bagian dari penyebar hadisul ifki in sabata minhu dhalik, jika memang terbukti valid seperti itu. Sehingga fala iskala, tidak ada iskal. Dan ada juga yang menjelaskan dengan mengatakan betul yang dimaksudkan dengan Allah ditawala kibrahu adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Akan tapi Hasan ibn Zabit dalam anggapan Mas'ud adalah di antara orang yang membenarkan berita tersebut dan tidak mendustakannya. Oleh karena itu, maka Mas'ud mengutip ayat ini dalam kalimatnya. Namun sekali lagi, ini berlaku manakala betul valid Hasan terlibat. Nah, manakala kita katakan yang rajih Hasan tidak terlibat, ya sudah. Maka komentar Aisyah, tanggapan Aisyah, wa ayu adzabin asyaddu minal ama, dan azab manakah yang lebih keras dibandingkan buta yang Allah berikan kepada Hasan bin Sabit di akhir hidupnya. Qalat lahu, kemudian Aisyah berkata kepada Mas'ud, innahu kana yunafihu, sesungguhnya Hasan bin Sabit itu orang yang membela atau yuhaji, membalas ejekan orang-orang musyrik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi. Ya, kalau pakai sudut pandang anggapan Aisyah, pakai sudut pandang anggapan Aisyah dan keyakinan Aisyah, Hasan terlibat. Meskipun tadi kata Ibnu Abdul Bar, tadi kita sampaikan Ibnu Abdul Bar mengatakan dari riwayat kalau Aisyah menegaskan Hasan tidak terlibat. Pakai sudut pandang Ibunda Aisyah dalam riwayat ini yang meyakini kalau Hasan terlibat, namun beliau tetap bersikap baik kepada Hasan. Padahal itu tuduhan yang sangat menyakitkan. Di sini kita jumpai pelajaran tentang akhlak. Nih, di sini kita jumpai pelajaran penting tentang akhlak dan menunjukkan mulianya Ibunda Aisyah, wanita yang luar biasa. Dia mengetahui orang ini sangat menyakitinya, namun beliau menyikapi Hasan bin Thabit biasa. Kenapa? Karena jasa yang besar yang dimiliki oleh Hasan bin Thabit. Sebagian di sini dijelaskan kepada Ibnu Aisyah menjelaskan sebab kenapa beliau bersikap toleran kepada Hasan. Meskipun Hasan melakukan apa yang dilakukan, itu dalam pandangan Ibnu Aisyah. Maka jawabannya, kenapa beliau tetap bersifat longgar dan toleran? Karena dia yunafihu membela. Yunafihu artinya yudafihu membela. Dan yuhaji, yaitu membalas ajakan orang musyrik. Oleh karena itu, aku toleran kepadanya dan mengizinkan dia masuk ke rumahku. Maka penulis kitab Al-Takmilah mengatakan, maka di sini, kita jumpai perlakuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Aisyah menimbang hubungan baik Hasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pembela Rasul. Maka karena dia pembela Rasul, meskipun Aisyah beranggapan Hasan itu termasuk orang yang menuduhnya, maka dia tetap bersikap biasa dan bahkan toleran kepadanya. Ya, seharusnya Ibnu Aisyah marah kepada orang ini. Namun beliau lebih mengutamakan hubungan Hasan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada emosi pribadi beliau. Ya, maka di sini kita jumpai beliau pakai sudut pandang Aisyah, ya. Beliau menganggap remeh kehormatannya, ya, yang dicela oleh Hasan karena jasa besar Hasan membela kehormatan Nabi. Di sini ada dua kehormatan, kehormatan Nabi dicela oleh, diejek oleh orang musyrik pakai syair, dibalas dan dibela oleh Hasan. Kemudian ada kehormatan Aisyah yang menurut versi Aisyah, Hasan termasuk orang yang menodainya. Maka Ibunda Aisyah tidak menganggap perbuatan Hasan yang menodai kehormatan dirinya, pakai menurut sudut pandang Ibunda Aisyah sekali lagi, dikarenakan dia punya jasa besar, ya, membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Aisyah mengatakan, bahkan memuji Hasan dengan mengatakan, masami itu bisyairin atau bisyairin ahsan min syairi Hasan. Aku tidak pernah mendengar satu syair yang lebih indah daripada syairnya Hasan. Wala tamathaltu bihi illa rajautu lahul jannah. Oleh karena itu aku berharap surga untuknya. Itu perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebelumnya berkenaan dengan makna walladzi tawalla kibrahu minhum. Maka di sini dikutipkan penjelasan Ibnu Katsir. Maka orang yang kemudian pembesar hadisul ifki itu untuknya siksaan yang besar. Kata Ibnu Katsir, al-aktsarun mayitas ulama mengatakan ini bahasanya yang dimaksud dengan Allah ditawala kibrahum minhum adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Qala dhalika Mujahid wa ghairu wahid. Inilah penjelasan Mujahid dan yang lainnya. Dan ini pendapat, maka pendapat mayoritas ahli tafsir walladzi tawala kibrahum minhum adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Waqil Al-Murabbi Hasan ibn Thabit wa huwa qaulun ghorib. Dan ada yang berpendapat bahasanya itu adalah Hasan bin Thabit, komentar Ibnu Katsir, dan ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang asing, artinya pendapat yang lemah. Kata Ibnu Katsir, seandainya bukan karena pendapat ini tercantum di Sahih Bukhari, karena ini dalam Sahih Bukhari terdapat hal yang menunjukkan demikian, tentu menyebutkan dan menyampaikan adanya pendapat ini tidaklah besar faedahnya. Karena Hasan bin Thabit adalah di antara sahabat yang memiliki banyak keutamaan dan kelebihan. Dan di antara kelebihan yang paling utama adalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya. Dialah seorang yang Nabi komentari hajihim, balas ejaan mereka. Wa Jibril ma'aka, dan malaikat Jibril bersama muwai Hasan. Itu tentu pujian dari Nabi. Sehingga kata Ibnu Katsir menyebutkan bahasanya adanya pendapat yang mengatakan Allah ditawala kibrahu itu Hasan, itu tidak. Itu tidak layak untuk disinggung, tidak layak untuk dibahas karena ini kemuliaan Hasan ibn Thabit. Namun kenapa perlu disebutkan ini dalam rangka mendudukkan? Kenapa? Karena dalam riwayat Bukhari, bahkan riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim terdapat hal yang menunjukkan adanya berpendapat demikian, yaitu perkataan masuk. Perkataan masuk yang tadi kita bahas. Bahir perkataan masuk menunjukkan bahasanya walladzi tawalla kibrahu menurut masuk adalah Hasan bin Thabit. Namun itu tadi itu adalah tidak benar. Dan tentang Hasan bin Thabit, maka beliau adalah Hasan ibn Thabit ibn Mungdir al-Ansari al-Khazraji. Dia adalah dari kabilah Khazraj, syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya namanya Al-Fuwai'ah binti Khalid. Dan ibunya Hasan ini menjumpai Islam, menjumpai dakwah Islam, fa aslamat dan masuk Islam. Berbaiat dan ikut berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunya muslimah. Dan ada yang menjelaskan bahasanya ibunya Hasan bin Thabit ini adalah ukhtu Khalid. Ya, saudara perempuannya Khalid ibn Walid. Kata Abu Ubaidah, Hasan bin Thabit itu memiliki tiga kelebihan yang tidak dimiliki oleh penyair-penyair yang lain di dunia syair dia punya tiga kelebihan. Yang pertama, dia adalah penyair Ansar di masa jahiliyah. Yang kedua, dia adalah penyair Nabi di masa kenabian. Dan yang ketiga, Sa'irul Yaman kullihi fil Islam. Dan dia adalah penyair Yaman di masa Islam. Perlu diketahui bahwasanya ada sebagian ada tuduhan kepada Hasan bin Sabit berupa tuduhan kalau dia pengecut di medan perang. Dia penakut dalam perang. Nah, ada tuduhan demikian. Atau ada riwayat yang disimpulkan dari riwayat tersebut kalau Hasan bin Sabit itu seorang penakut di medan perang. Maka kata Syaikh Muhammad Ali Adam, beliau simpulkan, qad ankara katsirun minal ulama hadhil hikayah. Ya, banyak ulama menolak dan mengingkari kisah ini. Yaitu kisah yang menunjukkan kalau Hasan itu seorang penakut. Fi jubni Hasan, yang isinya adalah kalau dia adalah penakut dan pengecut. Wa ma ahaqqa bil ingkari. Dan riwayat tersebut memang sangat layak untuk diingkari. Dan di antara hal yang menunjukkan tidak benarnya kisah yang menunjukkan kalau Hasan itu penakut adalah apa yang dilakukan oleh Hasan itu sendiri berupa mengejek orang-orang Quraisy dengan bait syair yang bertubi-tubi saat mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ejekan ini juga dibalas oleh orang-orang musyrik. Seandainya Hasan itu pengecut, maka tentu di antara sair balasannya orang musyrik adalah menyebutkan pengecutnya Hasan. Maka seandainya dia Hasan ini memang punya sifat pengecut, mereka tidak akan membiarkan Hasan tanpa celaan mereka orang musyrik. Tentu akan mencela Hasan karena sifatnya. Sehingga kesimpulannya, falhaq anna hadil hikayata ghairu sahihah. Riwayat yang kontennya menunjukkan bahasanya Hasan bin Thabit itu pengecut di medan perang, satu hal yang tidak benar. Ya, kemudian Hasan ini meninggal dunia dan ada yang mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah. Dan tentang di antara kelebihan Hasan, tentu di sini ada orang Arab itu ada penduduk kota yang tinggalnya menetap, tidak berpindah-pindah, tidak nomaden, dan ada Arab Badui yang tinggalnya nomaden. Ya, umumnya rata-rata jago-jago syair itu orang Badui. Jago-jago syair di masa jahiliyah itu orang Badui, Arab Badui yang nomaden. Mereka hebat-hebat dalam syair. Oleh karena itu di antara pujian tentang Hasan ibn Thabit, ajma'at al-Arabu anna ash'ara ahli al-Madari Hasan ibn Thabit. Orang Arab, semua orang Arab sepakat bahasanya orang Arab yang tinggal menetap yang paling hebat syairnya adalah Hasan bin Thabit. Orang yang tinggal di tempat menetap itu dalam bahasa Arab disebut Ahlul Hador. Nama lainnya adalah Ahlul Madar. Mereka disebut Ahlul Madar. Madar itu artinya tanah lempung atau sejenis itu. Karena orang yang hidupnya menetap ini kemudian bikin rumah permanen. Rumah permanen terbuat dari tanah. Ini pakai batu bata. Maka penduduk orang Arab yang menetap tidak nomaden disebut ahlul madar. Kebalikannya orang Badui itu namanya ahlul wabar. Wabar itu artinya kulit. Karena mereka rumahnya adalah tenda terbuat dari kulit. Karena rumah mereka rumah yang tidak bersifat permanen. Tinggal sementara waktu di satu tempat, kemudian tendanya dilipat, digulung, pindah lagi ke tempat yang lain, bikin tenda lagi dan seterusnya. Maka mereka orang Badui itu nama lainnya adalah ahlul wabar. Sedangkan orang kota, kota dalam pengertian menetap, jangan bayangkan kota dalam pengertian ramai, mereka disebut dengan sebutan ahlul madar, disebut juga dengan sebutan ahlul habar. Ya, tentang tahun wafatnya Hasan tadi diperselisihkan, ada yang bilang sebelum tahun 40 Hijriah dan ada yang mengatakan wafat tahun 40 Hijriah. Namun yang jelas walam yakhtalifu annahu asa mi'atan wa isrina sanah. Dan tidak ada perselisihan di antara para ulama bahasanya Hasan bin Sabit ini umurnya 120 tahun. Cuma diperselisihkan tahun wafatnya tahun berapa. Namun umurnya tidak diperselisihkan. Umurnya 120 tahun. Min hasituna fil jahiliyah wasituna fil islam. 60 tahun beliau hidup, beliau alami di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, sebelum beliau masuk Islam umurnya 60 tahun. Jadi wasituna fil islam. Dan 60 tahun terakhir dari umur beliau adalah dalam Islam. Berarti beliau masuk Islam umurnya 60 tahun. Nah, itu tentang Hasan bin Sabit. Ya, kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh penulis Sifatul Mar'ah Al-Muslimah. Ya, adalah hadisul ifki yang telah kita baca di pertemuan yang lewat. Dan kita tidak perlu mengulangi. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-27. Bab asalnya di antara sifat wanita muslimah adalah menjaga lisan. Dan seorang wanita muslimah bukanlah seorang wanita yang suka melaknat dan suka mencaci maki. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada saat Idul Adha atau Idul Fitri, ila al-musalla ke musalla, yaitu tanah lapang, tempat salat Id yang dulu di masa Nabi tanah lapang ini posisinya di luar perkampungan kota Madinah. Bukan lapangan di tengah-tengah perkampungan, namun tanah lapang di luar komplek perkampungan. Maka setelah Nabi menyampaikan khutbah di hadapan laki-laki, mar'a 'alan nisa'i. Nabi kemudian melewati perempuan dan mengatakan dan menyampaikan khutbahnya, dan di antara khutbah yang Nabi sampaikan kepada para perempuan, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Karena aku melihat kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Perlu kita ketahui bahasanya wanita adalah mayoritas penduduk neraka dan penduduk surga. Ya, wanita adalah mayoritas penduduk neraka dan juga penduduk surga. karena bidadari itu juga wanita dan jumlahnya banyak sekali, maka dia mayoritas di semua tempat. Nah, ya, di surga mayoritas dan di neraka juga mayoritas. Fakulna, maka mereka para wanita bertanya, mereka tidak menganggap bahasanya ini adalah diskriminasi terhadap perempuan, kalimat di atas. Dan mereka menyadari bahasanya itu karena satu sebab, yang sebab itu ada pada wanita. Bima ya Rasulullah, kenapa seperti itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menyampaikan di sini karena dua hal. Dan berdasarkan riwayat yang lain tentang hal ini, maka sebab kenapa wanita adalah mayoritas penduduk neraka adalah karena tiga hal. Kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada untuk hadis ini, dua disebutkan di sini. Nabi katakan tukfirna la'nah, karena kalian demen dan hobi mencaci maki. Kalau kemudian marah, emosi, maka nyocos gak berhenti-berhenti dan banyak isinya adalah cacian. Isinya adalah cacian. Kemudian yang kedua kata Nabi, takfurnal ashira, karena kalian menutupi kebaikan dan jasa suami. Al-ashir maknanya az-zawju. Suka menutupi kebaikan suami. Yang Nabi jelaskan di hadis yang lain, bahasanya wanita itu punya kaedah. Panas setahun hilang karena hujan sehari. Di hadis yang lain Nabi katakan, seandainya engkau wahai suami berbuat baik kepadanya bertahun-tahun lamanya, setelah itu engkau melakukan satu hal yang bikin dia kecewa, maka wanita tersebut akan komentar tentu ilaman rahimallah, tentu kecuali wanita-wanita istimewa yang pandai menjaga lisan, ya, maka banyak wanita akan komentar dibaiki oleh suaminya bertahun-tahun, digembirakan, dibahagiakan, disenangkan bertahun-tahun lamanya, kemudian ada satu hal yang mengecewakan. Maka kata Nabi, wanita akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu, saya tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku sekalipun. Yang dalam bahasa Indonesia artinya semakna dengan panas setahun hilang dengan hujan sehari. Kebaikan bertahun-tahun itu hilang dari memori seorang wanita, kecuali wanita-wanita istimewa, gara-gara satu hal yang nyelekit, satu hal yang mengecewakan di hatinya. Yang maka kebaikan yang banyak itu hilang karena satu kejelekan yang sedikit. Itu disebut oleh Syaikh Muslimin dengan sebutan kaidatun nisa, ya, kaidah wanita. Yang kata beliau, yang kaidah wanita ini juga dianut oleh banyak laki-laki. Yang kaidah wanita ini juga kata Syaikh Muslimin juga dianut oleh banyak laki-laki. Sebagaimana kita jumpai di realita dunia dakwah misalnya. Maka ada seorang yang mendapatkan ilmu pencerahan, hidayah, pelajaran agama dari seorang guru. Itu banyak sekali yang dia dapatkan. Semula dia buta tentang Islam, kemudian menjadi orang yang cukup mengenal baik Islam. Setelah itu dia kecewa dengan gurunya karena satu dan lain hal, satu sikap dan sebagainya. Setelah itu dia lupakan jasa gurunya. Ketika disebutkan Anda pernah belajar kepada siapa saja, nama guru tadi yang bikin dia kecewa Anda akan disebutkan. Maka bahkan sebaliknya, ganti mencelanya, ganti kemudian mentahdirnya, ganti kemudian memberikan gelar-gelar jelek padanya. Padahal itu boleh jadi itu karena satu kekecewaan. Maka semua kebaikan guru tadi hilang di mata lelaki ini. Ini contoh lelaki yang mengamalkan kaidah perempuan. Kemudian yang ketiga dari riwayat yang lain, Nabi katakan sebabnya adalah karena kalian suka mengeluh. Suka mengeluh. Mengeluh karena sering ditinggal suami, mengeluh karena kerjaan tidak beres-beres, mengeluh karena anak ribut, mengeluh karena dolar naik, mengeluh karena semuanya. Jadi bahan keluhan. Suka mengeluh, mengeluh karena ibu mertua seperti ini, mengeluh karena ini dan itu, hobi mengeluh. Maka itu tiga penyakit perempuan yang kata Nabi itulah sebab utama kenapa wanita itu menjadi mayoritas penduduk neraka. Suka mencela, suka mencaci, kemudian suka menghilangkan kebaikan suami. Yang kata kunci dari suka menghilangkan kebaikan suami itu gara-garanya karena wanita suka tidak hati-hati dalam berbahasa karena larut dengan perasaan, kemudian hobi dengan negasi-negasi general. Negasi-negasi general itu kalimat yang disukai oleh banyak perempuan. Ini ketika kecewa dengan suaminya, kamu ini selalu demikian. Nah, dan ketika kecewa sekali, dia bilang kamu ini selalu demikian. Nah, kok selalu? Selalu kan berarti tidak pernah. Kemudian padahal tidak selalu. Ya beberapa kali lah, tapi jangan bilang selalu. Gitu. Perempuan sulit itu menghilangkan kata-kata selalu, sering kali. Ya, padahal baru. Baru sekali ini dan bilangnya sering kali. Padahal baru sekali ini. Ini kalau saya pesan sesuatu, paling-paling tidak diperhatikan. Sudah ada dipeseni, tidak dibawa. Itu baru sekali. Gitu. Sudah dibilang paling-paling yang dalam bahasa percakapan artinya sering. Paling-paling kalau saya pesan tidak dianggap. Tidak dianggap. Padahal dianggap selalu. Bahkan seharusnya dianggap cuma pas itu enggak. Itu kelewatan ini, pas itu kelewatan. Bilangnya mesti, wah mesti. Mesti itu kan selalu ini. Pakai bahasa negasi general. Negasi general itu kalau perempuan sudah kecewa itu demikian. Illa man rahimallah, kecuali wanita-wanita langka. Kecuali wanita-wanita langka yang dia meskipun kecewa, jengkel, dia tidak terlalu larut dengan perasaan jengkelnya. Sehingga dia hindari negasi general. Maka kiat penting bagi wanita dan bagi setiap orang supaya kemudian tidak menjadi orang yang menutupi kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan orang lain adalah waspadai ungkapan-ungkapan general. Ungkapan-ungkapan general, waspadai itu. Maka bicara dan komentar berdasarkan realita. Kadang, kalau memang kadang, sekali dua kali, kalau memang baru realitanya sekali dua kali. Beberapa kali gitu, jangan beberapa kali dibilang sering. Yang sering dibilang selalu kan beda. Yang sering, sering sama selalu kan lain. Sering kan bolak-balik, kalau selalu kan setiap saat. Maka hati-hati dengan diksi itu. Gara-gara diksi ini, gara-gara selalu, mesti, kemudian tidak pernah, biasanya, maka gara-gara kalimat ini, gara-gara kalimat ini maka dia ternilai, teranggap menutupi kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, jasa orang yang berjasa kepadanya, jerih payah dan kesusahan orang yang bersusah payah untuk membahagiakannya. Kemudian yang ketiga mengeluh, waspadai kemudian mengeluh, hobi mengeluh. Dan kita lihat tiga-tiganya adalah penyakit lisan. Tiga-tiganya penyakit lisan. Ini tiga-tiganya problem lisan. Ya, maka benar apa yang kita bahas sebelumnya, bahasanya wanita itu bengkok dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Ya, yang salah satu maknanya yang paling bengkok dari perempuan adalah mulutnya. Yang paling bengkok dari perempuan adalah lisannya. Bukan tangannya, bukan kakinya, namun lisannya. Maka itu kemudian Nabi mengatakan tentang hebatnya wanita, lembut namun dia wanita ya namun hebat. Nabi katakan, maka itu aku tidak pernah melihat seorang yang sebenarnya keadaannya itu kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu menghilangkan akal seorang yang berakal dan seorang yang kokoh pendiriannya melebihi kalian. Maka Nabi sampaikan kehebatan perempuan, terpadu lembut, sepertinya lemah, secara fisik tidak berdaya, non dialah penakluk para laki-laki yang kaku. Nah, laki-laki yang kaku itu kalau kemudian debat dengan lelaki yang lain, dia enggak akan kemudian ngalah. Nah, kaku ketemu kaku, jadinya yang ini tambah kaku gitu. Tapi kalau sama perempuan, kemudian pilih ngalah. Nah, akhirnya menanglah perempuan. Sudahlah, ngalah daripada kamu nangis, sudahlah. Iya, dah, enggak apa-apa. Daripada kamu nangis, dah selesai. Dah. Ini padahal lelakinya itu hazim, kaku. Ini hazim itu A ya A. Nah, itu lelaki kaku seperti ini, A ya A, itu cuma bisa di kantor. Di kantor, di tempat kerja, bilang sama anak buahnya, bos ini gini-gini aja, enggak, A. Nah, gini-gini, enggak, A. Nah, tapi kalau di rumah, tempat belanja sama istrinya, itu semula A, bisa jadi B, bisa jadi B dan C, bisa jadi B, C, D, E, dan seterusnya. Itu hebatnya perempuan. Boleh jadi karena kemudian kata-katanya, boleh jadi karena tangisannya, boleh jadi karena sebagainya, karena cerewetnya. Ya sudahlah, daripada kamu cerewet terus tidak, B gak apa-apa, B, C, bolehlah. Tiba-tiba perempuan, boleh jadi karena rayuannya, boleh jadi karena air matanya, boleh jadi karena cerewetnya. Ya. Maka wanita bertanya, wahai Nabi, apa itu kurangnya agama kami dan akal kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah persaksian wanita semisal separuh persaksian laki-laki? Para perempuan membenarkannya, bala betul. Dan Nabi katakan, itulah kurangnya akalnya. Dan bukankah jika wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak puasa? Para wanita mengatakan betul. Dan Nabi katakan, itulah kurangnya agamanya. Dan ini adalah kurang yang tidak tercela. Karena memang itu satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan dia tidaklah tercela karena hal itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan di sini dalil bahasanya mengingkari jasanya orang yang berjasa, an-ni'am. Jasanya orang yang berjasa, kebaikan orang yang berbuat baik, perannya orang yang berperan, kontribusinya orang yang berkontribusi. Itu adalah haramun satu hal yang hukumnya haram. Demikian juga di sini dalil bahasanya banyak menggunakan kata-kata yang jelek, yaitu laknat dan caci maki, satu hal yang haram. Dan Nawawi berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahasanya dua hal ini menutupi kebaikan orang yang berbuat baik, jasa orang yang berjasa, dan hobi mencela dan mencaci, keduanya adalah minal kabairi, dosa besar. Alasannya bitawa'udi alaiha, karena adanya ancaman neraka. Kemudian dalam di sini terdapat celaan tindakan melaknat, yaitu doa supaya dijauhkan dari kasih sayang Allah Ta'ala. Dan laknat yang tercela itu mahmulun, dimaknai berlaku untuk idza kana fi mu'ayyan, manakala laknat itu tersebut ditujukan kepada person tertentu. Lain hanya kalau laknat itu adalah laknat dikaitkan dengan sifat dan perbuatan, bukan pada person. Semoga Allah melaknat orang-orang yang zalim. Nah, itu perbuatan. Awan. Semoga Allah melaknat si A. Nah itu yang tercela. Maka bedakan dua hal ini, ada laknat yang ditujukan pada person, itulah yang tercela, dan laknat yang ditujukan pada perbuatan yang jelek dan sifat yang jelek, dan itu tidak tercela. Karena di sini digunakan penggunaan kata-kata kafir untuk dosa yang tidak mengeluarkan dari agama, untuk kemudian sebagai celaan yang keras kepada pelakunya. Karena Nabi mengatakan di sebagian jalur hadis di atas, kenapa perempuan itu mayoritas penduduk neraka, kata Nabi, karena mereka kafir. Itu maksudnya kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.